kapan itu apa sampai tubuh orang yang meninggal boleh dikasih wangi-wangian seluruhnya. Nah, mana kemarin kain kafan spidol? Yaruddu tarfatal lifafatil ulya ala syaqqihi al-ayman wa yaruddu tarfaha al-akhar min fawqiha thumma thaniya wa thalitha kadzalik. Kata beliau, jadi kalau sudah apa persiapan untuk apa? Untuk apa mengkafani mayat tersebut, caranya apa? Yang paling pertama dulu di atas. Kata beliau, aina ruddu tarfal lifafatil ulya al wa hiya allati talil mayit ala syaqqihil ayman thumma naruddu tarfaha minal janibil aysar. Jadi yang satu dulu kita lilitkan ke tubuh orang tersebut. Jangan langsung tiga ya. Jangan langsung tiga. Keliru. Ya, langsung tiga keliru, tapi satu persatu. Jadi satu dulu. Nah. Nah, kemudian di lalu paham ya kawan? Satu lagi. Nah. Ini bukan resep buat kue. Nah. Terus. Nah, setelah itu yang ketiga. Paham ya kawan? Hah? Nah. Bukan langsung tiga, keliru kan langsung tiga. Hah? Langsung tiga seperti ini. Salah. Hah? Biasanya kalau pakaiannya digulung-gulung seperti ini. Paham ya? Kalau ada lebihnya digulung-gulung. Paham ya? Nah. Begitu yang pertama dulu, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Dan ini sengaja dijelaskan oleh muallif, kata beliau, li'alla yadhunna dhann annana naruddu tarfal lafa'i fi thalath maratan wahidah. Beliau sengaja jelaskan ini agar jangan sampai orang menyangka bahwa kita langsung melipat ujung-ujung dari kain tersebut tiga secara keseluruhan. Nah, tidak demikian. Kita kumpulkan tiga semuanya, maka tidak demikian. Paham ya, kawan? Jadi satu persatu. Betul, ini yang antum perhatikan. Orang kalau sekarang mengkafani bagaimana? Siapa yang biasa mengkafani? Tiga begini. Ini juga yang pernah ana lihat. Nah, langsung tiga seperti itu. Kata beliau lebih afdalnya satu, satu, satu. Nah. Wallahu a'lam. Wa yuj'al aktsarul fadil ala ra'si. Dan dijadikan kalau ada yang lebih dari kain ini, misalnya ada lebihnya ya. Ya, lebihnya. Kalau misalnya panjang ke atas atau panjang ke bawah, paham ya, kawan? Nah, maka dijadikan yang lebih itu di kepalanya. Ya, jadi di bawahnya cukup, secukupnya saja untuk menutupi kaki. Yang kalau panjang di atas, maka yang di atasnya yang dilebihkan bagian atas, kata beliau. Ya. Lalu kata beliau, kata Syekh Nusaymin, wa idza kana yatahammalu ra'sa wa rijlain fal kharaj. Akan tapi kalau misalnya memungkinkan, ya, panjang di bawah, panjang juga di atas, maka tidak mengapa, kata beliau. Nah, wa yakunu hadza aidan athbat lil kafan. Dan ini lebih mengokohkan kafan tersebut. Tsumma yaqiduha, kemudian dia mengikatnya. Jadi diikat masing-masing. Nah, terserah cara mengikatnya. Untuk semakin kuat, satu di atas, satu di tengah, satu di bawah. Paham ini, kawan? Nah. Hikmahnya untuk diikat li'alla tantashir wa tatafarraq, agar kemudian tidak tersebar-sebar. Nah, kain kafan tersebut dan terpisah-pisah. Nah, setelah diikat nanti pada saat Anda dikuburkan baru dilepas. Jika dikuburkan baru dilepas. Watu halu fil qabri. Dilepas di kuburan, kata beliau. Nah, di dalam syarah ada dalil yang beliau jadikan sebagai dalil, yaitu athar dari Abdullah bin Mas'ud. Athar dari Abdullah bin Mas'ud yang ini insyaallah perlu kita periksa sebenarnya. Di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza adkhaltumul mayyital qabra fahallul uqad. Apabila kalian memasukkan mayat tersebut ke kuburan, maka lepaskanlah ikatan-ikatan tersebut. Nah, sampai kata Syekh Nusaymin, kalau misalnya ya, seseorang misalnya lupa. Jadi sudah dikuburkan, sudah ditanam. Allahu Akbar, saya lupa untuk membuka ikatan itu. Nah, dia lupa membuka ikatan tersebut. Lalu begitu tanam langsung dia mengingatnya. Kata beliau, fa innal mayyita yumbah. Maka digali kembali dalam rangka untuk membuka ikatan itu. Ini wallahu alam. Ini yang beliau sebutkan ya. Dan perlu kita melihat apakah terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Nah, ayatul hadis kawan, Kemudian kata beliau di dalam syarahnya dia mengatakan, ya ini di dalam syarah disebutkan tambahan, wa kuriha takhriqul lafa'ir. Dan dibenci untuk menyobek-nyobek kain-kain kafan tersebut, karena itu merusak. Ya, itu akan membuat rusak kafan tersebut. Jadi jangan dibolong-bolong begitu. Paham ya? Idza qala qa'il, idza kharaqatha lam tasturhu. Nah. Ya. Apabila ada orang mengatakan apabila dibolong-bolong ya kain kafan tersebut, tentunya tidak akan menutupi. Kata Syekh Nusaimin, lah, belum tentu. Bal tasturhu. Bahkan itu bisa menutupinya. Caranya gimana? Nah, fakharrik matalan al-ulya. Bolongi dulu bagian atasnya misalnya. Di bagian atas dibolongi kain kafannya. Nah, kenapa dibolongi? Nah, nanti ada. Beliau sebutkan di sini. Tsumma kharrik allati tahta. Kemudian bolong juga bagian bawah kain kafan tersebut. Dari arah yang lain. Ya, la tuqabilu kharqa allati fil ulya. Yang tidak sama dengan yang tidak sama dengan kain kafan yang ada di atas. Jadi misalnya seperti ini ya kawan. Nah ini misalnya tiga kain kan, iya kan, kita bolongin dulu bagian atas, bolongin nah terbuka nggak? Tidak kan, kan ada bagian bawahnya kan, iya. Nah, kemudian bagian bawah kita bolongin nah dibolong misalnya, paham ini? Nah, kemudian satunya kita bolongi. Bolongi semuanya. Tetap kan tertutup kan? Iya. Yang penting arah bolongnya itu lain-lain. Di bolongnya itu lain-lain. Lah beliau. Paham ini? Wa inna bada kara syarih hadha. Dan kenapa disebutkan oleh pensyarah ini? Jadi ini sebenarnya bukan sunnah, bukan apa. Tapi kenapa dibolongi nanti akan disebutkan. Jadi kenapa para ulama menyebutkan hal ini, termasuk pencara kitab ini mengatakan dibolongi? Karena sebagian para ulama mengatakan idza khifa minan nubbash fa innaha tukhraqul lafa'ih. Kalau khawatir jangan sampai ada orang yang suka menggali-gali kuburan dalam rangka untuk mencari nafkah, ada orang kuburan yang baru di malam hari mereka datang gali. Bukan untuk menang dalam togel, ya. Tapi untuk apa? Untuk mengambil kain tersebut. Bawa lari. Nah, wallahualam mau diapakan ini kain. Almuin pencuri kain lah, gitu loh. Fahamnya kawan? Nah, dalam rangka untuk ya, yang dimaksud dengan an-nubash asra alladzina yambusyuna al-kubur wa ya'khudhuna al-akfan, yaitu para pencuri-pencuri yang mereka menggali kuburan lalu mengambil kafan-kafan. Kira-kira untuk apa itu ya kawan? Untuk jimat ya, atau dijual kembali, nah bikin jubah ya, kan ilbasu min thiyabikum al-bayad, fa inna khairu thiyabikum, nggak bisa beli ya, curi ya akhirnya, nah, baik, nah. Maka dalam rangka untuk menghindari ya sudah kita sobek-sobek, ah kain kafannya itu, kesian ya akhirnya. Orang miskin mestinya dengan rapi kita kembalikan masukkan ke tanah. Ini kasihan, hatta sampai meninggal pun mesti dalam keadaan zuhud. Kafannya disobek-sobek. Allah musta'an. Lakinn al-fuqaha al-mutaakhirin qalu la tuqra'. Kata beliau, al-fuqaha al-mutaakhirin mengatakan jangan disobek. Nah. Ramin ikhwan. Nah, dan di sini ada yakni pembahasan-pembahasan yang juga berkenaan tentang masalah wanita. Di sini boleh mengatakan 5, tapi Syekh Nusaimin pun sendiri merajihkan bahwa kembali kepada asal, yaitu persamaan hukum antara laki-laki dengan wanita, yaitu 3 lembar. 6, karena beliau sendiri mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, ya, maka kembali kepada hukum asal yaitu 3 lembar kain kafan. Ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, baik. Saya kira insya Allah sampai di sini yang kita sebutkan. Sudah paham ya kawan cara mengkafani? Tentang hal